Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sampai kepada pembahasan tentang maratib qadar, tingkatan-tingkatan takdir yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya di dalam kita mengimani takdir ada empat tingkatan yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu al-ilmu. Maknanya adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilmui segala takdir yang telah Allah tetapkan. Dan keilmuan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang atau akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimananya terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan barang siapa yang mengingkari akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Qadariyah yang gulu, maka berarti mereka tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun maratib yang kedua yaitu al-kitabah. Maknanya adalah kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka barang siapa yang tidak beriman terhadap penulisan takdir ini, maka dia pun berarti tidak beriman terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiga adalah al-masiyah wal-iradah. Maknanya yaitu kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, segala sesuatu yang terjadi, ini semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingkari masyiah atau iradah Allah, maka berarti dia pun tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maratib yang terakhir yaitu al-khalqu, penciptaan. Yaitu kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terkait masalah takdir, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in." Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Baik sesuatu tersebut adalah merupakan kebaikan, ataupun sesuatu tersebut adalah merupakan keburukan, ataupun sesuatu tersebut merupakan kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, kekayaan atau kemiskinan, sakit atau sehat, hidup atau mati, dan yang semisalnya, maka ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, akan tetapi kalau kejelekan binisbati ilaihi, ya kejelekan jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakunu syarran, maka tidaklah jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tatkala Allah menciptakan suatu kejelekan, mesti ada hikmah di balik semua itu. Kita pahami bahwasanya Allah memiliki nama Al-Hakim yang mengandung makna al-hikmah, dan al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, kalau kita nisbatkan kepada Allah, ini adalah merupakan suatu kebaikan. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah adalah sesuatu kebaikan, karena tatkala Allah menciptakan suatu keburukan ataupun yang lainnya, mesti ada hikmah. Dan hikmah sekali lagi maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia, itu hikmah. Dan hikmah ini lebih tinggi daripada adil. Kalau adil hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi kalau al-hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Adapun kejelekan ini adalah disandarkan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah jelek. Ini empat maratib takdir yang harus kita imani. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka berarti dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak beriman terhadap salah satu rukun iman yang enam. Kalau dia tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman yang enam, berarti dia kufur, keluar dari Islam. Oleh karena itulah, terkait dengan hukum mengingkari qadar atau takdir, dikatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid atau yang semisalnya, al-imanu bil qadar ahadu arkanil iman as-sitta, bahwasanya iman terhadap takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Wa ingkaruhu kufrun mukhrijun minal millah, dan mengingkarinya adalah kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan hukum orang yang mengingkari takdir adalah sebuah athar dari Ibnu Umar yang beliau berkata walladzi nafsi ibni umar biyadihi, walladzi nafsu ibni umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian emas tersebut dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima infak tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Rawahu Muslim. Perkataan Ibnu Umar ini ada sebabnya. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya pada akhir-akhir zaman sahabat, yang pada saat itu sahabat yang masih hidup tinggal sedikit, muncullah fitnah ini di negeri Basrah. Wabada khilafah Muawiyah, setelah khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan akhir kehidupan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, muncul di Basrah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhaini. Ma'bad al-Juhaini yang mana dia adalah mengingkari takdir, yungkiru al-qadar, mengingkari takdir. Kemudian Yahya ibnu Umar dan Humaid bin Abdurrahman, ya, tatkala muncul perkataan seperti ini, keyakinan Ma'bad al-Juhain yang mengingkari takdir, kemudian mereka berniat untuk pergi haji atau umrah. Kemudian mereka berkata, ya, kita akan bertanya tentang masalah ini kepada sahabat yang pertama kali kita jumpai. Kemudian Allah mentakdirkan dua tabi'in ini bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Kemudian bertanya tentang bagaimana keyakinan orang ini, yaitu Ma'bad al-Juhaini. Maka tatkala ditanya tentang demikian itu, Ibnu Umar berkata, walladzi nafsi Ibni Umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu minhu, tidaklah Allah akan menerimanya. Ya. Tatkala Ibnu Umar mengatakan tidaklah Allah menerimanya, menunjukkan dia bukan orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang beriman. Karena Allah hanya menerima suatu amalan tatkala amalan itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul dan yaumil akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Maka jelas, ya, dari penjelasan Ibnu Umar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mengingkari takdir, maka dia kufur, keluar dari Islam. Kemudian poin yang terakhir adalah buah beriman kepada qadar. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulu Mufid pada buku Ana halaman 630. Shaykhul Utsaimin berkata di dalam kitabnya, walil imani bil qadar fawaidu adzimatun. Beriman terhadap takdir memiliki faedah yang sangat agung. Minha di antaranya, yang pertama, annahu min tamami tauhidir rububiyah. Bahwasanya beriman kepada takdir menunjukkan akan kesempurnaan seseorang di dalam tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Jadi di antara faedah beriman terhadap takdir, yang pertama menunjukkan akan kesempurnaan seseorang terkait keimanan dia terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dia beriman kepada takdir, sidqul i'timadi 'ala Allah, maka penyandarannya, benarnya penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang dia beriman kepada takdir, maka benarlah penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini segala sesuatu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia mengambil suatu sebab, maka dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ya bersandarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan penyandaran yang benar. Maka tatkala seseorang dia tidak benar di dalam penyandaran dia kepada takdir, mungkin salah satu sebab terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin salah satu sebabnya karena dia kurang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari beriman terhadap takdir adalah menyebabkan hati menjadi tenang, tumaninah. Karena orang yang beriman terhadap takdir, dia meyakini sesuatu yang tidak akan menimpanya atau sesuatu yang akan menimpanya tidak akan terluput darinya. Dia yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan atas rezekinya. Ya. Maka dia hatinya tenang. Selama dia masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dia mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menimpanya tidak akan terluput darinya, dan sesuatu yang terluput darinya tidak akan menimpanya. Jadi, ya seseorang yang dia beriman terhadap takdir, maka hatinya akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, faedah yang sangat penting bagi kita adalah mencegah seseorang untuk bangga diri terhadap amal soleh yang dia lakukan. Karena dia yakini, ya, tatkala dia bisa beramal soleh ini semata-mata karena karunia dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan yang ada pada dirinya. Nah, tatkala dia mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala, segala yang dia lakukan berupa ketaatan-ketaatan ini semata-mata adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian ini mencegah seseorang untuk merasa bangga terhadap amal yang dia lakukan. Kemudian faedah yang kelima adalah bertambah kesabaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tertimpa musibah. Kemudian yang keenam adalah dia berusaha untuk mengambil suatu sebab yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman terhadap takdir, otomatis dia beriman terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menciptakan suatu akibat, Allah pun menciptakan suatu sebab. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil suatu sebab. Ini yang bisa kita jelaskan terkait dengan bab masalah takdir. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-61, al-babu al-wahidu wasittuna. Bab yang ke-61. Itu babu ma ja'a fil musawwirin, yakni minal wa'idi asyadidi wa nahyi an dzalika. Bab tentang orang para penggambar. Bab tentang ancaman yang keras dan larangan bagi orang-orang yang suka menggambar. Maksud gambar di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa, baik binatangnya ataupun manusianya. Pada bab ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Kemudian poin yang ketiga adalah di antara bentuk-bentuk taswir. Kemudian poin yang keempat adalah hukum menyimpan gambar makhluk yang bernyawa. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitabut tauhid, li kitabit tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan oleh penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu kitabut tauhid, li anna taswira, dikarenakan yang namanya taswir, menggambar, baik dengan cara memahat ataupun melukis, sababun min asbabi syirki, adalah merupakan sebab dari sebab-sebab kesyirikan. Wa wasilatun ila syirki, dan wasilah menuju kesyirikan, yang mana syirik ini adalah merupakan lawan dari tauhid. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya tatkala mereka menggambar, membuat patung-patung orang-orang yang soleh, kemudian mereka pajang di tempat majlis-majlis mereka, kemudian akhirnya awalnya mereka tujuan awalnya adalah untuk mengingat jasa-jasa para orang soleh tersebut, mengingat nasihat-nasihat tersebut, namun akhirnya lama-kelamaan, tatkala ulama, orang-orang yang membangun patung tersebut meninggal dunia, kemudian akhirnya datang lagi syaitan, memerintahkan kepada ya kaum pada saat itu untuk beribadah kepada gambar atau patung tersebut. Maka terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini sebabnya karena gambar. Begitu juga kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang menyembah patung. Menyembah patung. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana di antara mereka yang bernama Samiri membuat patung Bakarah, patung sapi. Ya, kemudian mereka menyembahnya. Dan begitu pula apa yang terjadi pada kaum muslimin zaman sekarang. Ya. Tersebab di antara sebab terjadinya kesyirikan, dikarenakan mereka memasang gambar-gambar yang bernyawa. Terutama adalah gambar-gambar orang-orang yang memiliki kedudukan. Oleh karena itulah sangatlah pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan pembahasan ini dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, dikarenakan bahwasanya di antara sebab kesyirikan yang pertama kali terjadi ya adalah disebabkan karena gambar. Kemudian poin yang kedua adalah hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Anna taswir, bahwasanya yang namanya menggambar, ya nanti insyaallah kita akan jelaskan bagaimana bentuk taswir pada poin yang ketiga, min kabair dzunub. Jadi menggambar ini termasuk dari dosa-dosa besar. Wa yadulu ala hadza, dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya gambar, menggambar, haramnya menggambar, dan termasuk dari dosa besar adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah orang yang paling zalim, dalam artian tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka cobalah mereka menciptakan dzarrah, semut kecil atau debu yang kecil, ya. Aw yakhluqu habbah, atau cobalah mereka menciptakan habbah, biji-bijian. Aw yakhluqu sya'ira, atau hendaklah mereka menciptakan sya'irah, yaitu biji gandum. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menggambar itu adalah dosa besar. Dari sisi mana? Dari sisi tatkala Allah berkata, berfirman, waman adlamu, dan tidak ada orang yang lebih zalim, yang paling zalim. Tatkala orang yang menggambar ini disifati adalah manusia yang paling zalim, menunjukkan gambar ini hukumnya adalah dosa besar, termasuk dari kabair dzunub. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya menggambar ini termasuk dari dosa besar, walahuma, itu dari Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah." Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat, "Alladzina yudahi'una bi khalqillah." Yaitu mereka yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ibnu Abbas, ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap para penggambar itu di neraka. "Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaruha nafsun." Dan dijadikan baginya dan dijadikan untuknya bagi setiap gambar yang dia gambar jiwa. Ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'adzabu biha fi jahannam, yang orang ini diazab di jahannam dengan gambar yang dia buat. Dari hadis yang mulia ini sangat jelas menunjukkan menggambar itu hukumnya dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan asyadun nasi adaban, manusia yang paling keras adabnya. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Abbas bahwasanya orang ini akan diazab di dalam neraka dengan gambar yang dia buat. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, di antara ciri dosa besar adalah apabila pelakunya ya disebutkan ancamannya di neraka. Maka hal ini jelas menunjukkan bahwasanya gambar itu hukumnya adalah dosa besar. Adapun ukubah, ancaman bagi para penggambar, berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Qaulu Mufid, yang pertama, hukuman bagi penggambar adalah annahu asyadun nasi adaban, bahwasanya dia termasuk dari orang yang paling keras siksanya di hari kiamat. Ini yang pertama. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, annallaha yaj'alu lahu fi kulli surratin nafsan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya bagi setiap gambar yang dia buat jiwa, yang nanti orang ini disiksa ya di dalam neraka dengan gambar yang dia buat. Semakin banyak gambar yang dia buat di dunia dan dia tidak bertobat, maka akan semakin keras siksaan yang dia akan dapatkan. Kemudian yang ketiga, annahu yukallahu ayyan fakhafiha ruh, dia akan dibebani, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Walaysa binafikhin, dan dia tidaklah mungkin mampu untuk meniupkan ruh. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man sawwara suratan," barang siapa yang dia menggambar suatu gambar, "fid dunya," di dunia, "kullifa," maka dia akan dibebankan nanti di hari kiamat untuk ayyan fakhafiha ruh, untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Walaysa binafikhin, dan tidaklah dia mampu untuk meniupkan ruh. Ya, kemudian Allah lah yang akan memberikan ruh pada gambar tersebut, dan Allah perintahkan kepada gambar yang dia buat ya untuk mengadab orang tersebut. Kemudian ukubah yang keempat, annahu finnar, orang ini berada di dalam neraka. Berdasarkan sabda Rasulullah, kullu musawwirin finnar, setiap para penggambar di dalam neraka jika mereka tidak bertobat. Kemudian yang kelima, annahu mal'unun, pelakunya mendapatkan laknat. Ini terkait dengan hukuman bagi para penggambar. Adapun bentuk-bentuk taswir, bentuk-bentuk gambar, bentuk-bentuk taswir. Taswir ini adalah perbuatan menghasilkan suatu gambar. Hasilnya namanya suratun, perbuatannya taswir. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulu Mufid, bahwasanya yang namanya taswir ini ada beberapa bentuk. Sebagiannya ini masuk ke dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya tidak masuk ke dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Qaulu Mufid, at-taswiru lahu ahwalun. At-taswir, taswir itu adalah perbuatan menggambar, perbuatan menghasilkan suatu surah gambar, ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ayusawwiral insanu ma lahu dhillun. Seseorang menghasilkan suatu gambar yang gambar tersebut memiliki bayangan. Ai ma lahu jismun. Dalam artian gambar tersebut memiliki jasad. Atau bisa kita bilang memahat. Ini bentuk yang pertama. Taswir, ya bentuk yang pertama adalah memahat patung. Ada bayangannya dan memiliki jasad. Baik dia manusia ataupun hewan. Fahada ajmal ulama'u fima a'lamu ala tahrimihi, kata beliau. Maka yang seperti ini, ya para ulama sepakat. Fima a'lamu, seketahuan diriku, seketahuan aku, ya para ulama sepakat, hal yang seperti ini ala tahrimihi, hukumnya adalah haram. Jadi gambar, menghasilkan gambar dengan bentuk memahat. Yang hasilnya berupa patung. Maka para ulama sepakat, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, akan keharamannya. Dan orang ini berarti berhak mendapatkan ukubah. Ancaman bagi para penggambar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Sekitar ada 5 ancaman. Kemudian yang kedua, menggambar suatu gambar laisa laha jismun, yang tidak memiliki jisim, jasad. Bal bil talwini, tapi dengan cat air, pewarna, atau wat takhtit, atau dengan garis-garis, dengan pulpen, ataupun dengan kolam, atau dengan pensil, ataupun yang semisalnya. Dalam artian di sini maksudnya adalah gambar makhluk yang bernyawa, manusia atau hewan secara utuh. Fahada muharramun. Maka yang seperti ini hukumnya haram li umumil hadis, karena keumuman hadis. Dan pembuatnya berhak mendapatkan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah gambar yang dihasilkan dengan alat tertentu, seperti kamera atau foto atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini fahada mahallu khilafin bainal ulama al mu'assirin. Maka ini adalah tempatnya khilaf di antara para ulama zaman sekarang, ya, yaitu di antara Syekh Albani dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani, annahu taswir, bahwasanya itu termasuk taswir. Dalam artian tatkala seseorang dia memencet gerakan tangannya tatkala memencet tombol kamera atau HP atau yang semisalnya, menurut pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin itu termasuk dari taswir, termasuk dari gambar. Syekh Albani, termasuk dari menggambar. Apabila pendapatnya Syekh Albani ini yang benar, maka tatkala seseorang dia memotret ataupun yang semisalnya, seandainya pendapat Syekh Albani ini yang benar, maka orang ini berhak mendapatkan ukubah, ancaman, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pendapat ini yang benar. Kemudian pendapat yang kedua, al-qawluthani, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, annaha laysat bitaswir. Hal ini bukan termasuk taswir. Jadi gerakan tangan tatkala dia memencet tombol, ini tidak termasuk taswir. Kemudian beliau menjelaskan li'anna taswira fi'lul musawwir. Karena yang namanya taswir ini adalah fi'lul musawwir. Ya. Dan orang yang dia memencet suatu tombol, hakikatnya dia tidak mentaswir. Karena taswir ini termasuk dari min son illah, termasuk dari perbuatan Allah. Sehingga Allah tidak mau disaingi di dalam perbuatannya. Oleh karena itu di dalam hadis yang tadi kita bacakan, ya, di antara alasan hikmah mengapa menggambar itu diharamkan oleh Allah, dikarenakan di dalam bentuk gambar ini ada unsur apa? Penyerupaan di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mencipta. Dan yang namanya taswir ini termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang dia memencet tombol untuk menghasilkan suatu gambar dengan alat, maka ini tidak dikatakan taswir. Kemudian beliau mencontohkan untuk lebih jelasnya, kata beliau, seandainya kita memasukkan suatu kitab, suatu tulisan, ya, di sebuah alat taswir, kemudian kita pencet tulisan tersebut, anggaplah ini kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kita fotokopi, kita yang mencet, kemudian keluarlah angka-angka, keluarlah huruf-huruf, kalimat-kalimat. Apakah bisa dikatakan bahwasanya hasil dari fotokopian tersebut mengatakan, oh ini adalah tulisan saya. Kenapa? Karena saya yang mencet. Ya. Makanya orang yang berakal pun tidak akan mengatakan seperti itu. Tetap hasil dari fotokopian tersebut disandarkan kepada sang penulisnya. Menunjukkan bahwasanya, ya, tatkala seseorang dia memencet suatu alat untuk menghasilkan suatu gambar, tidaklah dikatakan taswir. Dan ini Allahu a'lam, pendapat yang lebih roji, yang lebih benar, Allahu a'lam bisawab, adalah pendapatnya Syaikh Al-Utsaimin. Walakin yabqan nadhar. Akan tetapi, ya, perlu suatu penelitian dalam artian apakah boleh perbuatan tersebut atau tidak. Boleh enggak kita memoto? Memang kata Syaikh Al-Utsaimin, memoto itu tidak termasuk dalam taswir. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah memoto itu dibolehkan? Karena sebagian dari kaum muslimin, ya, tatkala mereka memegang pendapatnya Syaikh Al-Utsaimin, mereka beremeh-remeh memudahkan di dalam moto, akan moto kan tidak termasuk taswir. Maka yang demikian ini berarti dia tidak membaca tulisannya Syaikh Al-Utsaimin secara lengkap. Sekarang kata Syaikh Saleh, walakin ia bukan nazar. Apakah perbuatan ini boleh atau tidak? Wal jawab, dan jawabnya kata beliau, idza kana li ghardi muharram sara haraman. Jika seseorang dia memoto untuk tujuan yang haram, maka hukumnya haram. Dicontohkan oleh beliau, contohnya untuk kenang-kenangan, untuk bertalazzut, berlezat-lezatan, dia moto misalnya pacarnya apa nih, ya, dia simpan untuk berlezat-lezatan, dia memandang foto tersebut, atau untuk kenang-kenangan, wah habis kelulusan nih, kenang-kenangan teman-teman dipoto untuk kenang-kenangan, maka yang seperti ini tidak boleh. Tapi apabila untuk tujuan yang mubah seperti untuk KTP, untuk paspor, atau untuk yang lainnya, soro mubahan, maka hukumnya adalah mubah. Ya. Kemudian yang keempat, di antara bentuk taswir, ayakuna taswir lima la ruha fihi. Mentaswir, menghasilkan suatu gambar dengan sesuatu bentuk, suatu gambar yang tidak memiliki ruh. Dan ini ada dua bentuk, ada dua macam. Yang pertama adalah gambar yang merupakan buatan manusia, seperti mobil, kemudian rumah, maka menggambar yang seperti ini fahadala ba'sa bihi, tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah gambar yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memiliki ruh. Dan ini pun ada terbagi menjadi dua, yaitu nau'un namun, yaitu gambar yang dia tumbuh berkembang, dan gambar yang merupakan ciptaan Allah yang tidak tumbuh berkembang. Adapun gambar yang tidak tumbuh berkembang seperti jibal, gunung, kemudian laut, kemudian sungai, maka yang seperti ini fahadha la ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak mengapa menggambarnya. Dan ulama sepakat akan yang hal demikian itu. Adapun gambar-gambar yang dia tumbuh berkembang seperti pohon-pohonan, para ulama khilaf. Akan tetapi jumhur ahlul ilmi membolehkannya. Jumhur ahlul ilmi membolehkan, dan insyaallah inilah pendapat yang benar. Kemudian poin yang terakhir terkait masalah gambar adalah hukum menyimpan gambar. Baik gambar yang diperoleh dari memahat, melukis, ataupun gambar yang dihasilkan dari alat, sama saja. Ya. Ini ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Al-Hayyaj qala li Aliyun. Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus dengan apa yang aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a suratan illa tamastaha, Janganlah engkau tinggalkan sebuah gambar pun kecuali engkau hancurkan gambar tersebut. Wala qabran musrifan, dan tidaklah kuburan yang ditinggikan illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, tatkala Ali memerintahkan sahabatnya, dan ini adalah merupakan perintah Rasulullah kepada beliau, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ali agar tidak meninggalkan sebuah gambar pun kecuali apa? Dihancurkan. Maka berdasarkan hal ini, ya, hukum menyimpan gambar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, beliau merincinya tergantung dari niat dan keadaannya. Yang pertama, ayat taniyaha li ta'dhimil musawwar. Dia menyimpan gambar tujuannya memang untuk mengagungkan gambar tersebut. Mungkin syekhnya ataupun yang semisalnya, mungkin ulama yang dia agungkan, para habaib yang dia agungkan, gambar-gambarnya dia pajang dalam rangka mengagungkan gambar tersebut, maka ini jelas hukumnya adalah haram. Dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah iktina'u suwar litamattu bin nadhari ilaiha au taladdud biha, fahadha haramun aidan. Disimpan untuk berlezat-lezat, dipajang untuk hiasan dinding, maka yang seperti ini juga haram. Untuk berlezat-lezat dia dengan gambar tersebut, atau untuk sebagai hiasan dinding, mungkin ada gambar kuda bagus, kemudian dia pajang sebagai hiasan dinding, maka yang seperti ini haram. Dan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ayaktaniyaha li dzikri hananan au talattufan. Menyimpan gambar untuk li dzikri kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan. Seperti orang-orang yang memajang gambar anak-anak mereka umur 1 tahun difoto, dipajang. Pas 2 tahun difoto, dipajang. Buat kenang-kenangan. Nanti kalau sudah besar dikasih tahu, nih lihat kamu waktu 1 tahun segini, nih tampangnya seperti ini. Ya? Maka yang seperti ini juga haram. Karena keumuman dalil. Ya. Rasulullah pernah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya malaikat tidaklah akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Kemudian yang keempat, ayat taniya suwar la liqraba fiha itlaqan walakinnaha ta'ti taba'an li ghairiha. Dia menyimpan gambar tujuannya bukan karena gambarnya, tapi gambar itu memang mengikuti sesuatu. Misal gambar-gambar yang ada di majalah, atau gambar-gambar yang ada di wadah-wadah sabun misalnya. Kita beli sabun di Lifebuoy atau yang semisalnya, di situ kan ada gambar-gambar. Tujuan kita bukan untuk membeli gambar tersebut. Tujuan kita adalah untuk mengambil faedah dari apa yang kita beli. Bagaimana kita menyimpan gambar-gambar yang dia ada di majalah, ya. Kebetulan di dalam majalah tersebut ada sesuatu yang kita ingin baca untuk kemaslahatan dunia kita misalnya, atau kita membeli produk-produk dagangan, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, tapi dengan tetap berusaha untuk menghilangkannya. Kalau memungkinkan bagi kita untuk menghilangkannya, kita hilangkan. Ya, kalau memungkinkan. Dan insya Allah mudah. Kecuali kalau kita seorang pedagang. Antum dagang jualan, ya, sabun-sabun, kemudian antum ini kan. Enggak mungkin ini. Makanya seperti ini udzur. Tapi kalau kita seorang hanya pembeli, memungkinkan bagi kita untuk menghilangkannya, maka dihilangkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima, ayaktaniya suwar ala wajhi takunu fi muhanatan. Memajang gambar atau menyimpan gambar, ya, dalam rangka menghinakan. Disimpan tanpa sengaja dalam posisi terhinakan. Seperti pada keset, ataupun kepada pada sendal dan yang lain-lain, ya, maka yang seperti ini la ba'sa bihi inda jumhur ulama, tidak mengapa menurut jumhur ulama. Wala yulhaqu dzalika libasun, tapi kata Syekh Sulaimin tidak dikaitkan demikian itu, tidak masuk libasun ma fi suwar, baju yang di dalamnya ada gambar, tidak termasuk. Kalau gambarnya ada di baju yang kita pakai atau anak kita pakai, ya, biasanya ya kita beli baju untuk anak-anak kemudian ada gambarnya, maka ini tidak termasuk, tidak boleh. Harus dihilangkan gambar tersebut. Lebih-lebih lagi yang memakai adalah orang besar. Dan juga tidak termasuk walayul haku bil mafrus, tidak termasuk spray. Ya, kalau spray ini tidak termasuk. Ya, tidak boleh spray ini bergambar makhluk yang bernyawa. Yang dibolehkan adalah seperti keset, sandal, intinya yang dia diinjak-injak, dihinakan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau baju, tidak boleh. Kemudian yang keenam adalah menyimpan gambar karena terpaksa. Mau enggak mau harus kita simpan gambar tersebut. Tidak mungkin kita hilangkan gambar tersebut. Seperti gambar yang ada pada KTP kita. Atau gambar yang ada pada uang kita. Punya uang 100 ribu gambarnya Pak Presiden. Wah ini gambar nanti malaikat enggak masuk. Potong. Enggak laku. Ini mau enggak mau harus kita enggak simpan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ini hukum yang terkait dengan gambar. Kemudian masih ada sedikit tersisa waktu ya. Ini baru bab yang ke-61. Sementara Kitabut Tauhid bab 67. Berarti tinggal berapa bab lagi? 6 bab. Adapun di antara 6 bab itu sudah ada 2 bab yang telah kita bahas ya, tentang mencela rih, kemudian sama masalah larangan banyak bersumpah. Tinggal 3 bab yang belum kita bahas. 4 atau 3 bab ya. Masih ada waktu kita bahas mungkin 2 bab ya. 2 bab. Yang pertama kita akan bahas bab yang ke-64 dan bab yang terakhir insyaallah. Bab yang keempat adalah babu ma ja'a fil iksami ala Allah. Bab tentang larangan, babu majab, bab tentang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, ya, babu majab fil iksam ala Allah, bab tentang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al iksam ala Allah, kata beliau, al iksam ala Allah adalah al halifu ala Allah. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ini ada 2 bentuk. Ya, bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala ada 2 bentuk, yang satu diharamkan dan inilah yang dimaksud dalam bab ini, dan yang satu lagi dibolehkan. Jenis bersumpah atas nama Allah yang diharamkan, jika seseorang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bi annahu la yarhamu ibadahu. Dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah kamu tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kamu tidak akan masuk ke dalam surga misalnya. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Dan hakikatnya dia telah ya su'u adab, jelek adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersumpah atas nama Allah dengan model yang seperti ini hukumnya haram. Oleh karena itulah dimasukkan oleh Syekh di dalam bab ini. Di dalam babnya Syekh Muhammad mengatakan babu maja'a, tidak menjelaskan akan hukumnya. Kenapa? Karena memang bersumpah atas nama Allah ini ada 2 bentuk. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Adapun yang diharamkan sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia orang yang dia sumpah atas nama Allah tidak dirahmati, tidak akan masuk surga, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, dia bersumpah atas nama Allah yang mengandung unsur husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ya, kalau kamu bertobat, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah atas nama Allah, dia berbaik sangka, maka yang seperti ini la ba'sa bihi, tidak tidak mengapa. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Jundub bin Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, berkata seseorang kepada sahabatnya, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, ya Allah tidak akan mengampuni si fulan, yang mana fulan ini adalah ahlul maksiat dan orang yang mengatakan ini adalah ahlul ibadah. Tatkala dia melihat saudaranya ahlul maksiat diperintahkan oleh dia untuk bertobat tapi tidak mau bertobat, akhirnya laki-laki dari ahlul ibadah ini kesel. Dia bersumpah atas nama Allah, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada orang ini, man dhalladhi yata'alla alayya, ya, siapakah dia yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, alla aghfiru li fulan, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku telah menghapus amalmu. Rawahu Muslim. Ya. Faedah hadis yang dapat kita ambil, yang anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid, yang pertama adalah haramnya kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di dalamnya ada unsur su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahayanya lisan. Kemudian yang ketiga ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya dari fawaid yang beliau buat. Beliau mengatakan, annal jannata aqrabu ila ahadina min syiraki na'lihi wa annan nara mithlu dhalika, bahwasanya surga itu lebih dekat dari seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya, begitu juga dengan neraka. Yang mana kita lihat di sini seseorang yang dia ahlul ibadah, ya, ibadahnya banyak, yang seharusnya dia masuk ke dalam surga, akan tapi karena perkataan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan, dengan sebab itu akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kemudian si fulan ini yang banyak dosanya, ya, dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni dosanya, sementara dia, ya, di dunia adalah termasuk dari ahlu maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu lebih dekat di antara kita daripada tali sendal kita, begitu juga dengan neraka. Kemudian kita masuk poin bab yang terakhir, bab yang ke-67, diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala, ay babu ma jaa fi ma'na hadhil ayah al karimah min al ahadis wal athar. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala, maknanya adalah bab apa-apa yang telah datang penjelasannya, tafsir dari ayat yang mulai ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar dari para sahabat. Itu surat Az-Zumar ayat 67. Poin yang pertama yang kita akan bahas adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas ditulis oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan. Syaikh Shalal Al-Fauzan dalam kitabnya yang mulia Mulakhas, beliau mengatakan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, arad al-musannif rahimahullahu taala, musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semoga Allah merahmatinya, menghendaki menutup kitabnya dengan bab yang mulia ini, yang mana bab ini mengandung nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan kekerdilan makhluknya. Yang mana hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Karena begitu perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulianya sifat-sifatnya, begitu tingginya Allah dan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk begitu kerdilnya. Sehingga makhluk tidak sama sekali tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surah Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ayat yang mulia ini mencakup setiap orang yang mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka merendahkan Allah, maka ma qadaruhu haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini, yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yang pertama, fayudkhulu dzalika al-jahiduna al-mu'attiluna alladzina yanfuna wujudallah, itu orang-orang yang mereka mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum komunis atau ad-dahriyah pada zaman dahulu, orang-orang dahriyah yang mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr. Tidaklah hal ini kecuali kehidupan kami di dunia, kami mati dan kami hidup, dan tidaklah membinasakan kami kecuali dahru, masa. Dan seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis yang sekarang sedang berkembang nih, komunis, maka mereka ma qadarullah haqqa qadri, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini yang pertama. Jenis tipe orang yang pertama yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini, yang masuk dalam kategori ayat yang mulia ini, tidak termasuk dari orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Yang kedua, wa kadzalikal musyrikun, demikian juga orang-orang musyrikun, alladzina aqarru annal khaliq war razzaq wal muhyi wal mudabbir huwallah, orang-orang musyrikin yang mereka menetapkan bahwasanya al khaliq, sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyelisih tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada pohon, kepada berhala, kepada orang soleh, kepada kuburan dan yang semisalnya. Maka mereka pun, yaitu orang-orang musyrikin, walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah Allah, hanya saja karena mereka tidak mau menetapkan uliyah Allah, maka mereka ma qadarullah haqqa qadri. Mereka masuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa kadzalika, kata beliau, demikian pula orang-orang yang mengingkari takdir. Orang-orang yang mengingkari takdir dari Qadariyah dan dari Jahmiyah, maka mereka pun tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka melakukan keharaman, kemudian mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun hakikatnya juga tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, yang maha agung, maka hakikatnya kita pun tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Begitu pula dengan orang-orang yang mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Walhasil, kata beliau, intinya yang termaksud dari firman Allah, wa ma qadallahu haqqa qadri, adalah setiap orang yang menyelisihi, baik terkait masalah akidah, baik terkait masalah hukum, dan yang semisalnya, yang mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi ya seluruhnya Allah genggam pada hari kiamat, dan seluruh wasamawat, seluruh langit yang tujuh Allah lipat dengan tangan kanannya, maha suci Allah dan maha tinggi atas apa-apa yang mereka persekutukan. Adapun tafsir dari ayat yang mulia ini, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab berdasarkan hadis-hadis dan asar-asar yang beliau bawa, yang beliau sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang habrun, seorang habrun, ulamanya Yahudi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, Ya Muhammad, inna najidu, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapatkan, ai maknanya fi Taurah, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ai fi Taurah, sesungguhnya kami telah dapatkan di dalam kitab kami itu At-Taurat, annallaha yaj'alus samawati ala isba, bahwasanya Allah meletakkan langit yang tujuh ala isba, di atas satu jarinya, wal ardina ala isba, dan meletakkan bumi yang tujuh di atas satu jarinya, wasajara ala isba, dan meletakkan pohon-pohonan di atas satu jarinya, wasara ala isba, dan meletakkan tanah di atas satu jarinya, wasairal khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas satu jarinya, fayakulu anal malik, kemudian Allah berkata pada saat itu, anal maliku, sayalah sang penguasa. Mendengar perkataan ulama Yahudi tersebut, fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tersenyum, hatta badat nawajidhuhu, sampai nampak gigi-giginya. Mengapa Nabi tersenyum senang? Tasdikon liqailil habri, karena membenarkan apa yang dikatakan oleh ulama Yahudi tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, rawahu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jibalu wasajaru ala isba, dan gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jarinya, wal ma'u wasara ala isba, dan air dan tanah di atas satu jarinya, wasairal khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas jarinya. Thumma yahuzzu hunna, kemudian Allah goncangkan, fayakulu, kemudian Allah berkata, anal malik, anal malik, sayalah penguasa, sayalah penguasa. Kemudian dari Imam Muslim juga diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu, Rasulullah bersabda, yatswillahu samawati yawmal qiyamah, Allah menggulung langit yang tujuh pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu hunna biyadihil yumna, kemudian Allah ambil dengan tangannya yang kanan. Thumma yakulu anal malik, kemudian Allah berkata, sayalah penguasa. Aynal jabbarun, manakah orang-orang yang mereka jabbar, yang berbuat zalim. Aynal mutakabbirun, manakah orang-orang yang mereka sombong. Thumma yatwi al-ardina sab'a, kemudian Allah pun menggulung tujuh bumi. Thumma ya'khuduhunna bishimalihi, kemudian Allah ambil dengan tangan kirinya. Thumma yakulu, kemudian Allah berkata, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Kemudian riwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh yang pada hari kiamat berada pada genggaman Ar-Rahman itu Allah, kecuali seperti ka khardalatin, biji sawi yang ada di tangan salah seorang di antara kalian. Kita bayangkan kebesaran Allah, ya akhi. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari kiamat digambarkan oleh Ibnu Abbas, ya, tatkala Allah menggenggam langit yang tujuh dan bumi yang tujuh seperti kita menggenggam biji sawi. Kitanya semana dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh begitu besarnya. Kitanya semana? Nyi Roro Kidul yang disembah oleh manusia semana? Pantas enggak kira-kira makhluk itu disembah? Sangat tidak pantas. Sangat zalim. Oleh karena itulah orang yang melakukan kesyirikan, kenapa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kesyirikan adalah kedzaliman yang paling zalim, bentuk penghinaan yang paling hina. Maka makhluk yang begitu kerdilnya, begitu kecilnya, kok disembah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya? Bayangkan, kitanya semana dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak layak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit pun. Oleh karena itulah Allah berfirman, berkata, "Ainal mutakabbirun?" Manakah orang-orang yang sombong, karena kita begitu kecil jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari ayat dan hadis dengan beberapa riwayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas, yang pertama menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kecilnya makhluk, sangat kecilnya makhluk. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan maka mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, menetapkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Dan Allah pun memiliki jari-jemari. Dan kedua tangan Allah adalah tangan kanan dan tangan kiri. Dan Allah pun memiliki genggaman. dan yang semua ini kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ilmu-ilmu yang mulia ini ya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini pun tetap ada dalam kitab Taurat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengingkarinya dan tidak mentakwilnya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Adapun selain Allah maka tidak berhak untuk disembah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri ana dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita sudah menyelesaikan kitab ini bukan berarti kita adalah manusia yang paling bertauhid, ya. Ya, karena tatkala para umahat di Saudi Arabia yang mereka belajar kepada Ibnu Abbas, kepada Syekh bin Baz, setelah selesai kitab tauhid mereka bertanya, "Ya Syekh, setelah ini kita belajar kitab apa lagi?" "Kita belajar kitab tauhid dari awal." Karena memang begitulah hakikat dari orang yang sempurna tauhidnya. Orang-orang yang mentahqiq tauhid, di antara sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid adalah orang-orang yang dia takut kepada kesyirikan. Ya. Di antara sifat orang-orang yang dia mentahqiq tauhid, yang dia layak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, adalah orang-orang yang senantiasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya At-Tamhid, orang-orang yang benar-benar takut kepada kesyirikan maka akan memiliki buah-buah pada dirinya. Di antaranya yang pertama, ayakuna muta'aliman nisyirki bi anwa'ihi. Dia senantiasa belajar syirik dengan macam-macamnya. Kata beliau, hatta la yaqa'a fiha. Nih, di antara buah orang yang benar-benar takut dari kesyirikan, yang ini merupakan ciri khas dari orang-orang yang mentahqiq tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling takut dari kesyirikan. Ya. Dan orang yang takut dari kesyirikan di antara cirinya senantiasa belajar kesyirikan dengan segala jenisnya. Sampai kapan? Hatta la yaqa'a fihi, katanya. Sampai dia tidak terjerumus ke dalamnya. Kapan seseorang dia bisa selamat dari kesyirikan? Kalau dia sudah mati. Berarti sampai kapan kita belajar masalah ini? Sampai mati. Ya. Yang kedua, ayyakuna muta'aliman litauhid bi anwa'ihi. Senantiasa dia belajar tauhid dengan segala jenisnya, hatta yakuma fi qalbihi al-khaufu minasyirki. Sampai tegak di dalam hatinya ya rasa takut dari kesyirikan, wa ya'dhumu, dan dia merasa hal tersebut adalah suatu perkara yang besar, wa yastamiru 'ala dzalika, dan dia senantiasa di atas demikian itu. Selalu takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.